ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه معاشر المسلمين حاضرين حاضرات بسرتا حلقة مغرب di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dari dulu hingga sekarang ini. Mudah-mudahan kita hidup dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Selawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya dari dulu hingga sekarang ini. Hadirin hadirat berbahagia, tadi kita telah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan pahalanya kepada kita semua berlipat ganda dari 25 kali dibandingkan dengan salat sendiri, atau 27 kali dibandingkan dengan salat yang kita laksanakan sendiri-sendiri. Fenomena yang kita lihat di saat kaum muslimin melaksanakan salat berjamaah seperti firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tarahum ruk'an, Anda dapat melihat mereka di saat sedang melaksanakan salat. Ruk'an, sama-sama ruku'. Sujjadan, sama-sama sujud di bawah pimpinan seorang imam. Tujuan mereka tidak lain, yabtaghuna fadlan minallah, mereka ingin menggapai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rukuk, kita sujud, kita salat di belakang imam, arahnya sama. Di saat imam rukuk, kita rukuk. Di saat imam sujud, kita sujud. Walaupun pakaian kita berbeda-beda, ada pakaian kita yang putih, ada pakaian kita yang hitam, atau warna-warna yang lain. Di saat imam rukuk, kita rukuk. Di saat imam sujud, kita sujud, kita patuh kepada imam. Tujuannya sama, imam juga ingin menggapai, yabtaghuna fadlan minallah, ingin menggapai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kita ini walaupun beda bajunya, beda kupiahnya, beda kain sarungnya, tapi tujuan kita satu, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, ingin menggapai karunia Allah dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan kita di saat kita salat, baik di masjid raya Baitur Rahman maupun di masjid-masjid yang lain atau di menasah-menasah yang ada di Aceh ini. Tujuannya satu, ingin menggapai karunia Allah dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diikat oleh keimanan, kita beriman, saudara-saudara kita juga beriman, kita salat di bawah pimpinan imam dan diikat dengan ikatan yang lain. Di samping keimanan juga keacehan, kita semuanya orang Aceh, tinggal di Aceh. Tujuan kita ingin supaya Aceh ini damai, aman, dan lebih maju, terus maju. Inilah yang kita inginkan bersama. Marilah kita pelihara apa yang telah kita gapai. Berapa enak kita sekarang dalam keadaan damai. Sejak subuh kita bisa pergi kemana-mana, dan di waktu maghrib kita juga pergi ke masjid, di waktu isya kita pergi ke masjid, dan di waktu qiyamul lail jam 2.30 atau jam 3 kita juga pergi ke masjid yang mulia ini. Aman, damai. Marilah kita pelihara kedamaian yang telah ada itu. Hadirin hadirat berbahagia, sambil kita duduk beriktikaf di masjid yang mulia ini, sambil kita duduk menunggu tibanya waktu isya, tidak salah kiranya kita membacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang pada malam ini telah sampai kepada ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Ayat 11 dari surat Yunus. Ayat ini menceritakan kepada kita bagaimana perilaku manusia atau kebanyakan manusia atau manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Allah menyegerakan kepada umat manusia kejahatan sebagaimana mereka ingin menggapai kebaikan. Jadi manusia ini ingin cepat datang kejahatan sebagai sikap dia takabur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puncanya mereka tidak beriman kepada Allah. Allah Maha Kuat diberitahukan oleh Nabi, dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap Tuhan itu sama saja atau tidak ada sama sekali. Jadi mereka mengatakan, seandainya Muhammad engkau punya Tuhan yang maha kuasa, coba datangkan azab segera kepada kami. Kalaulah Allah menyegerakan kepada manusia kejahatan yang dia minta tadi, sebagaimana mereka juga ingin segera datang kebaikan. Saya mau dapat uang sebanyak-banyaknya, mau dapat kedudukan sesingkat-singkatnya dalam waktu paling singkat. Kalau Allah mengabulkan dua bentuk doa ini, laqudiya ilaihim, mereka akan habis hilang di dunia ini. Kenapa demikian? Seorang penafsir Al-Qur'an mengatakan, waqad la yujabu du'auhum ma'a kasratid du'a. Kadang-kadang doa mereka belum dikabulkan padahal mereka terus berdoa. Wa yuhzinuhum 'ala anfusihim. Satu orang merasa sedih. Wa yaqulul wahid minhum, dan salah seorang dari mereka berkata, limadza la yaqbalullahu du'ai? Kenapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Atau yang lain, aw yaq'u ba'dhum fil ya's. Yang lain menjadi putus asa. Enggak usahlah saya berdoa. Sudah banyak saya berdoa, tapi kenapa sampai sekarang belum ada hal yang memperbaiki kehidupan saya ini? Wa naqulu likulli insan min hadzal fariq. Kita mengatakan kepada manusia dalam bentuk yang ingin cepat kebaikan, cepat kejahatan, la anta tad'u, tidak. Walaupun engkau terus berdoa, marratan tad'u bisyarri wa marratan tad'u bil khair. Kadang-kadang engkau berdoa untuk mendapat bahaya. Di kali lain engkau berdoa untuk datang kebahagiaan. Falau annallaha subhanahu wa ta'ala qad ajabaka fi jami'id du'a. Kalau Allah mengabulkan dua bentuk doa ini, fasawfa yujibu du'aaka fi syarri wa du'aaka fil khair. Allah mengabulkan doamu yang meminta kejahatan dan doamu yang meminta kebaikan. Walau annallaha subhanahu wa ta'ala ajjala laka du'a asyarr kama tuhib an yu'ajjala laka du'a al khair laqudiya ilaika ajaluk wa intahatil mas'alah. Akibatnya adalah kamu sendiri yang akan habis dalam kehidupan ini. Contoh, dalam surat Al-Anfal ayat 32, orang musyrikin pernah berdoa, Allahumma in kana hadha huwal haqq min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi'adzabin alim. Ayat 32 dari surat Al-Anfal. Kalau Quran ini betul mengatakan Allah itu maha kuasa, coba datangkan, fa amtir alaina hijaratan, datangkan batu-batuan azab berupa batu-batuan dari langit, entah meteor entah apa. Coba kami sekarang mau lihat mana azab yang kamu beritahukan Muhammad dalam Quran yang kamu baca terus-menerus, mana? Kalau tidak batu-batuan itu, awitina bi'adzabin alim, atau datangkan saja bentuk azab yang lain. Demikian takaburnya manusia mengatakan, kalau Allah itu betul, Muhammad itu benar, datangkan saja azabnya kemari. Demikian sifat manusia. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Manusia berdoa dengan kejahatan sama seperti doa dengan kebaikan. Wa kana al insanu ajula, manusia itu bersifat tergesa-gesa. Mau datang segera azab, mau mana azab? Kemudian nikmat, mana nikmat? Sudah lama saya bekerja, kenapa tidak dapat nikmat? Sudah lama saya salat, puasa, kenapa tidak datang pahala satu goni? Ketahuilah, Allah kadang-kadang belum menerima, mengabulkan doa Anda. Walaupun itu baik, boleh jadi Allah akan memberikan yang lebih baik lagi. Contoh, seorang mahasiswa atau lulusan di sebuah perguruan tinggi, dia mendapat beasiswa dalam negeri. Dia mencari beasiswa di dalam negeri. Bertahun-tahun dia upayakan, tapi tidak juga datang. Apakah dia akan su'uzon, berprasangka jelek kepada Allah? Jangan. Dia harus husnuzon kepada Allah, bersangka baik kepada Allah. Kalau kali ini, tahun ini saya belum diberikan beasiswa, boleh jadi tahun depan diberikan beasiswa yang lebih baik lagi. Tahu-tahu tahun depan dia ikut lagi, dia memperoleh beasiswa ke luar negeri, ke Jepang misalnya, ke Jerman misalnya, atau ke tempat-tempat yang lain. Jadi Allah tidak mengabulkan, bukan berarti Allah mengabaikan doa Anda, tidak. Allah ingin memberikan, melihat kesungguhan Anda, Dia akan memberikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Anda dapat pergi ke Jerman, bisa belajar dengan baik, dan dapat S2 atau S3 dari sana, tentu lebih baik mutu pendidikannya dibandingkan dengan di dalam negeri misalnya. Atau kita kadang-kadang berdoa, cepat sekali berdoa kepada hal-hal yang jelek. Seorang ibu yang mendidik anaknya, seorang ayah yang mendidik anaknya, anaknya bengal, anaknya batat, bahasa Aceh, langsung ikun bak mati ini lunya, baknya udah macam lah. Seorang ibu putus asa, seorang ayah putus asa. Kalau Allah menerima doa itu, ayahnya itu, sebentar anak itu mati, siapa yang rugi? Dia juga. Jadi seolah-olah dia berdoa untuk demi kebaikan, dia udah putus asa mendidik anaknya, lebih baik mati saja anak saya. Kalau Allah mengabulkan, ya mati. Kalau ada anak 2, 3 orang, 5 orang, tiap hari dia berdoa gitu, ya tiga-tiga mati, tidak ada lagi anaknya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tad'u ala anfusikum." Janganlah kamu berdoa jelek kepada dirimu sendiri. Kita kena penyakit yang sampai sekarang ini dokter belum mendapat obat. Penyakit itu makin lama makin bertambah. Akhirnya kita berdoa, "Bah mati mendong, alah putih tanah." Tidak boleh. La tad'u ala anfusikum. Janganlah kalian berdoa dengan doa yang jelek kepada diri kamu sendiri sebagai bentuk putus asa. Tidak boleh. Wala tad'u ala auladikum. Juga jangan kalian berdoa jelek kepada anak kamu. Seperti saya katakan tadi, anak itu bengal, anak itu batat, anak itu macam-macam. Langsung kita berdoa, "Bah mati mendong." Tidak boleh. Rasulullah melarang. La tad'u ala auladikum. La tad'u ala amwalikum. Jangan kamu berdoa jelek kepada hartamu. Kalau harta saya begini terus, biar habis saja, biar dicopot, biar diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mengabulkan, ya hilang harta kita itu. La tuwafiqu minallahi sa'atan fiha ijabah faistajiba lakum. Di saat anda berdoa, ada waktu istijabah. Diterima doa, baik doa baik ataupun doa jelek. Yang rugi adalah yang berdoa itu sendiri. Oleh sebab itu, hadirin hadirat berbahagia, kita harus husnuzan, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan terus menerus kita berdoa. Walaupun kadang-kadang doa kita belum terkabulkan, kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang berdoa saja itu yang melaksanakan. Istrinya, anaknya belum. Jangan putus asa, terus kita berdoa. Entah kapan Allah akan mengabulkan doa tersebut. Kita sambung ayat tadi. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Kami biarkan orang-orang yang tidak beriman kepada perjumpaan dengan kami di hari akhirat nanti. Artinya orang itu tidak beriman adanya hari akhirat. Fi tughyanihim ya'mahun. Mereka terus bingung dalam kesesatan. Dibiarkan. Kesesatan itu terus dibiarkan. Kita enggak boleh putus asa. Kita hidup sudah melaksanakan ibadah. Salat berjamaah maghrib bersama. Salat jamaah isya bersama. Tapi ada orang yang tidak mau salat sama sekali. Biar mereka itu bingung dalam kesesatannya. Kita ajak mereka dengan baik. Marilah kita salat. Atau orang kena narkoba, kita ajak tinggalkan narkoba itu. Tetap saja biarkan dia itu. Hanya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kejahatan itu makin lama makin berkurang. Dengan perasaan husnuzan, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung ayat selanjutnya. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ini sifat kedua dari sifat manusia. Tadi sifat pertama, dia ingin cepat. Baik hal yang membinasakan atau yang membahagiakan dia, cepat dia maunya. Allah mengadakan atau mewujudkan sesuatu dari ada tahapan-tahapannya. Saya sudah belajar lama, tapi kok belum juga pintar seperti orang yang lain yang pintar. Kita terus, tidak putus asa, terus belajar. Siapa tahu satu waktu kita juga akan bisa seperti orang-orang yang pintar itu. Sifat yang kedua, kalau datang yang membuat dia sakit, mudarat, langsung dia berdoa. Wa idza massal insana ad-durru, apabila kemelaratan menyentuh umat manusia, menimpa umat manusia, da'ana li jambi, dia berdoa sambil berbaring. Au qa'idan, dia berdoa sambil duduk. Au qa'iman, atau berdoa sambil tegak berdiri. Bertanda dia terus menerus berdoa. Kapan? Di saat dia mendapat bencana. Itu sifat manusia. Ketika mendapat bencana, dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma kashafna anhu durrahu. Ketika Allah menghilangkan bencana tersebut darinya, ka'allam marra ka'allam yad'una ila durrin massah. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa sehingga dia sembuh dari penyakit itu. Waktu sakit dia terus berdoa. Kalau rugi perusahaannya, dia terus pergi ke masjid berdoa sambil duduk qa'idan atau qa'iman, atau sambil berdiri. Tapi begitu perusahaannya tidak rugi lagi, dia kembali pergi kepada perusahaannya, lupa lagi kepada salat berjamaah di masjid. Itulah sifat manusia. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ. Mereka ingin datang siksaan sebelum datang kebaikan. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الْمَسُولَاتِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَسُولَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. Mereka ingin datang siksa secepatnya sebelum datang kebaikan, padahal umat-umat terdahulu telah menceritakan kepada kita dalam Al-Quran bahwa mereka kalau melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Allah, mereka akan diazab. Walaupun demikian, Allah memberi peluang kepada dia. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnasi ala zulmihim. Kezaliman itu dibiarkan, diampuni, kalau mereka mengambil pelajaran dari keampunan itu, maka dia akan kembali ke jalan yang baik. Tapi yang terjadi apa? Dia terus menerus menzalimi orang lain, sehingga ayat itu ditutup, wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Sesungguhnya Tuhanmu punya siksaan yang sangat pedih, di akhirnya akan dapat siksaan itu. Manusia dalam bentuk yang kedua ini, di saat dia mendapat bencana, dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat Allah menghilangkan bencana itu, dia bersikap seperti yang dulu sebelum dapat bencana. Katakan saja tsunami untuk orang Aceh yang menghancurkan bangunan-bangunan yang kokoh, rumah-rumah yang dibangun dengan biaya yang mahal. Banyak orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia taubat atas berbagai kesalahan yang pernah dilakukannya. Tapi setahun, dua tahun, tahun berikutnya mereka lupa, kembali lagi kepada kejahatan yang pernah dilaksanakan sebelum tsunami. Inilah ayat yang mengingatkan kita perilaku itu tidak betul adanya. Allah memberikan cobaan. Mari kita ambil pelajaran dari cobaan tersebut. Boleh jadi cobaan itu karena kesalahan yang pernah kita laksanakan, baik secara pribadi atau secara kelompok. Mari kita ingat kenapa Allah mendatangkan cobaan itu. Boleh jadi kita saling bunuh-membunuh misalnya, cobaan itu hilang. Maka sekarang kita tidak boleh bunuh-membunuh lagi. Siapa tahu kan datang lagi cobaan seperti itu. Ini yang perlu kita ingat bersama. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambih. Apabila kejahatan menyentuh umat manusia, manusia itu berdoa kepada kami, kata Allah, li jambihi, sambil berbaring. au qa'idan sambil duduk, au qa'iman sambil berdiri. Artinya terus menerus. Keadaan kita ini kalau tidak berbaring, ya duduk. Kalau tidak duduk, ya berdiri. Dari semua kita pakai untuk berdoa. Falamma kashafna anhu durrahu, tatkala kami hilangkan kemelaratan itu, marra ka'allam yad'una ila durrin massah, kembali lagi seolah-olah kejahatan itu belum pernah menyentuh mereka, menyentuh dia. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun, demikianlah kami hiasi kepada orang-orang yang berbuat kejahatan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kita dia mengerjakan yang jelek, tapi seolah-olah dia melihat kejelekan itu baik adanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 11 diceritakan, wa idza qila lahum, dan dikatakan kepada mereka orang yang berbuat jahat, la tufsidu fil ard, janganlah kamu berbuat jahat, berbuat kebinasaan di bumi ini. Apa jawab mereka? Qalu innama nahnu muslihun, mereka berkata, kami tidak berbuat jelek, justru kami berbuat yang baik di dunia ini. Padahal orang sudah sepakat apa yang dikerjakan itu jelek adanya, tapi dia melihat pekerjaan yang jelek itu baik adanya. Jangan tebang hutan, itu jelek. Enggak, itu justru itu yang baik. Datanglah banjir bandang misalnya, semua kita merasakan akibatnya. Enggak, kami berbuat yang baik. Padahal orang sepakat itu tidak baik adanya. Qalu innama nahnu muslihun, mereka berkata, kami ini memperbaiki hutan-hutan yang banyak kayu, kayu yang banyak itu kami tebang semuanya untuk memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Tentu tidak ada perbaikan, tapi yang terjadi adalah sebaliknya, terjadilah banjir bandang yang menyusahkan kita semua. Ini sifat manusia, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita mendengar cerita ini bukan hanya sekedar kita mendengarnya saja, tidak. Mari kita ambil i'tibarnya dalam kita meniti kehidupan di dunia yang fana ini. Tidak lama kita akan meninggalkan dunia ini, akan diserahkan kepada orang lain. Nah, marilah kita berbuat baik agar orang ingat kebaikan yang telah kita kerjakan itu. Allah lalu Rasulnya memberi jalan yang terbaik kepada kita. Apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda asy-syada'idi wal kurub falyukthir minad du'a'i 'inda ar-raha. Kalau Anda ingin supaya Allah mengabulkan doa Anda di saat Anda sedang mendapat musibah, kita sakit, perusahaan kita rugi, kedudukan kita hilang, dicopot, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah belum mengabulkan doa kita. Kenapa? Rasulullah berkata, man sarrahu an yastajiballahu du'a'ahu 'inda asy-syada'idi wal kurub. Siapa yang ingin istijabah doa dari Allah ketika dia mendapat bencana dan malapetaka, falyukthir minad du'a'i 'inda ar-raha, Hendaklah dia perbanyak doa ketika dia mendapat kesenangan. Kita sehat, kita ada waktu, marilah kita berdoa sebanyak-banyaknya, agar doa kita itu akan diistijabah di saat kita mendapat bencana. Tapi kita tidak. Kapan kita berdoa? Kalau sudah sakit. Kapan kita berdoa? Kalau perusahaan kita sudah rugi. Di saat kita sehat, di saat perusahaan kita dapat laba sebanyak-banyaknya, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa menunaikan zakat. Kita lupa membantu anak-anak yatim. Di saat perusahaan kita rugi, baru kita teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah memberi bimbingan kepada kita, kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Allah ketika kita mendapat bencana, marilah kita perbanyak doa di saat kita dalam keadaan senang dan lapang. Inilah yang perlu kita ingat. Mudah-mudahan kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.